Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wa la utwana ila al-zalimin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yamiddin. Tapi kita masih pada tanbih yang dibawakan oleh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala terkait tentang masalah ma'iyah. Dan sekarang kita memasuki kepada tanbih yang terakhir, yang ketiga. Qala Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala tanbihu tsalits. Tanbih yang ketiga. I'lam ayyuhal qari'ul karim ana usadara minni kitabatan li ba'di talabah tatadammanu ma qultuhu fi ba'dil majalis fi ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi ذكرتُ فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم بل هو العالي بذاته وصفاته وألوه من صفاته ذاتية التي لا ينفق عنها وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله wa anna dhalika la yunafi ma'iyatahu li annahu ta'ala laysa kamithli shay'in wa huwa as-sami'ul basir. Tanbih yang ketiga, beliau katakan i'lam ayyuhal qari'ul karim, ketahuilah wahai para pembaca yang budiman, anahu sadara minni kitabatan, bahasanya muncul dariku sebuah tulisan yang ditulis oleh sebagian penuntut ilmu. Yang mana dalam tulisan yang ditulis oleh sebagian penuntut ilmu, sebagian talabah, tatadammanu ma qultuhu fi ba'dil majalis, terkandung pada tulisan tersebut apa yang aku sebutkan, apa yang aku ucapkan di sebagian majlis yang aku adakan fi ma'iyati ta'ala li khalqih, pembahasan tentang ma'iyah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya. Sehingga di sini Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala pernah menyampaikan pembahasan tentang ma'iyah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, kemudian ada sebagian thalabah yang menulis dari apa yang beliau sampaikan. Zakartu fiha, yang beliau sebutkan dalam pembahasan tersebut yang ditulis oleh seorang thalabah tadi, beliau mengatakan anna aqidatana, bahasanya merupakan keyakinan kita yang kita meyakininya, anna lillahi ta'ala ma'iyatan hakikiyatan dhatiyah, bahasanya bagi Allah SWT ada sifat ma'iyah, kebersamaan terhadap makhluk-makhluknya secara hakikatnya, secara zatnya. Lafadz dzatiyah sini yang menjadi titik pembahasan di sini. Sebagaimana akan beliau sebutkan nanti, penyebutan beliau ma'iyatan hakikiyah dzatiyah ini sebagai ta'kid. Nah, tapi terpahami dengan pemahaman yang keliru. Sehingga dipahami hanya Allah SWT bersama hamba-hambanya secara zatnya. Kemudian beliau katakan taliku bihi, sesuai dengan keagungan Allah SWT. Wa taqtadi ihatatuhu bikulli syai'in ilman. Yang mana kebersamaan Allah SWT terhadap makhluk-makhluknya berkonsekuensi peliputan ilmunya Allah SWT terhadap segala sesuatu. Kudrahnya Allah SWT, pendengarannya Allah SWT, penglihatannya Allah SWT, serta kekuasaan dan pengaturan Allah SWT. Dan makna dari makna rububiyahnya Allah SWT. Sebagaimana telah kita lewati tentang ma'iyah amah. Wa annahu subhanahu munazzahun ayakuna muhtalitan bil khalq. Dan bahasanya Allah SWT tersucikan untuk bercampur baul dengan makhluknya. Al-halan fi amkinatihim, atau Allah SWT masuk ke tempat-tempat makhluknya. Fahuwal aliyu bidatihi. Maka dia Allah SWT maha tinggi secara zatnya. Bidatihi wa sifatihi, maka Allah SWT maha tinggi secara zat dan secara sifatnya. Ulu zat dan ulu as-sifat. Wa uluhu min sifatihi dzatiyah. Dan ketinggian Allah SWT dalam merupakan sifat dzatiyah. Allati la yanfaqu anha. Yang mana sifat al-ulu ini tidak mungkin terlepas, terpisah dari diri Allah SWT. Sehingga Allah SWT secara zatnya senantiasa berada di ketinggian, di atas seluruh makhluknya. Sehingga tidak mungkin Allah SWT akan bercampur baur dengan makhluknya atau masuk ke tempat-tempat makhluknya. Wa annahu mustawin ala arsyih. Dan bahasanya Allah SWT beristiwa di atas arsy-Nya. Kama yaliku bijalalih, sesuai dengan keagungan Allah SWT. Wa anna dzalika la yunafi ma'iyatahu li'annahu ta'ala laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Dan bahasanya yang demikian itu, sifat ulunya Allah SWT dan istiwanya Allah SWT di atas arsy-Nya ini tidak bertentangan, tidak kontradiksi dengan kebersamaan Allah SWT terhadap makhluk-makhluknya. Mengapa? Li'annahu subhanahu laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Dikarenakan Allah SWT tidak sebagaimana, tidak ada yang menyerupainya sesuatu apapun, dan dia Allah SWT samiul basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini konteks yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kemudian beliau katakan wa aradtu biqauli dzatiyah tauqidu haqiqati ma'iyatihi tabaraka wa ta'ala. Pada ucapan saya menyebutkan Allah Ta'ala, ana aqidatana ana lillahi ta'ala ma'iyatan haqiqiyatan dzatiyah. Penyebutan lafaz dzatiyah di sini, sebagaimana beliau katakan sini, aku inginkan sebagai taukid, sebagai penguat. Bahasanya benar-benar Allah SWT bersama hamba-hambanya sebagaimana hakikinya. Hakikinya imam ma'iyah amah wa imam ma'iyah khasah. Wa ma'aratu annahu ma'a khalqihi subhanahu fil ard. Dan aku tidak bermaksud aku tidak menginginkan pada ucapanku tadi tentang lafaz dzatiyah, bahasanya Allah SWT bersama makhluknya di permukaan bumi. Kaifa waqad qultu fi nafsi hadhil kalimah aw hadhil kitabah kama tara. Bagaimana dan sungguh aku telah mengatakan pada tulisan yang ditulis oleh sebagian talab hadi sebagaimana engkau saksikan, innahu subhanahu munazzahun ayakuna muhtalitan bil khalq aw halan fi amkinatihim. Bahasanya Allah SWT tersucikan untuk bercampur baul dengan makhluknya atau berada di tempat-tempat makhluknya. Wa anahu al-aliyu bidatihi wa sifatih. Dan bahasanya Allah SWT maha tinggi secara zat dan secara sifatnya. Wa ana uluwahu min sifatihi dzatiyah. Dan bahasanya sifat ketinggian Allah SWT adalah merupakan sifat dzatiyah bagi Allah SWT. Allati la yanfaqu anha, yang tidak mungkin akan terpisah dari diri Allah SWT. Ini sangat jelas apa yang beliau sebutkan. Bahasanya, yang beliau maksudkan bahasanya, lafaz dzatiyah hanya sebagai ta'kid. Tidak beliau maksudkan bahasanya Allah SWT bersama makhluknya sebagaimana keyakinan mereka orang-orang al-hululiyah. Wa qultu fiha aidan ma nasuhu bi harfil wahid. Dan aku juga mengatakan dalam tulisan tersebut ma nasuhu bil harfil wahid, sama persis dengan yang ditulis oleh sebagian talabah tadi. Mana ucapan yang sama. Tidak ada perbedaan padanya. Kemudian beliau rahmat Allah mengatakan wa nara ana man za'ama anallaha bidatihi fi kulli makan fa huwa kafirun aw dhalun ini taqadahu wa kadibun in nusiba ila ghairihi minas salafil ummah aw a'immatiha. Dan demikian pula beliau mengatakan, dan kami melihat, kami berpendapat, kami meyakini bahasanya barang siapa yang beranggapan bahasanya Allah SWT secara zatnya di mana-mana, fahuwa kafir, maka orang yang mengatakan Allah SWT di mana-mana secara zatnya dia kafir, audal, atau dia sesat apabila dia meyakini hal tersebut, atau dia dusta apabila dia menyandarkan ucapan tersebut kepada selainnya dari mereka para salaf dan para a'immah. Qala wa la yumkinu li akilin arrafallaha wa qaddarahu haqqa qadrih ayakula innallaha ma'a khalqihi fil ard. Wala yumkin lil akil, tidak mungkin bagi seorang yang memiliki akal yang sehat, arafallaha wa qaddara haqqa qadrih, dia mengenali Allah SWT dan dia mengagungkan Allah SWT sebagaimana semestinya. Ayakula, dia mengatakan innallaha ma'a khalqihi fil ard. Bahasanya Allah SWT bersama makhluknya di permukaan bumi. Orang yang mengatakan seperti ini sudah akalnya rusak. Sudah dikatakan tidak berakal. Sehingga kalau berakal dia tidak akan mengatakan demikian. Kemudian beliau rahmatullah mengatakan wa maziltu wala azalu ungkiru hadzal qaul fi kulli majlisin min majalisi jarra fihi dzikruh maziltu wala azalu, terus menerus senantiasa aku mengingkari pendapat ini, keyakinan ini yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala di mana-mana bersama makhluknya di permukaan bumi. Senantiasa beliau mengingkarinya. Di setiap majelis-majelis beliau menyebutkan tentang pembahasan ma'iyah. Wa as'alullaha ta'ala yusabbitani wa ikhwanil muslimin bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkanku dan saudara-saudaraku kaum muslimin bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah, untuk berucap dengan ucapan yang kokoh, ucapan yang benar di kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian Rahmat Allah mengatakan, hadza wa qad katabtu ba'da dzalika maqalan nushira fi majalati da'wah allati tasduru fi riyad nushira yaumal itsnain rabi' min syahri muharram sanah arba'ah wa alf ba'da arba'ah wa arba'u mi'ah ba'da alaf. Beliau mengatakan ini, dan sungguh aku telah menulis setelah itu, setelah beliau mendapatkan apa yang telah beliau sebutkan di atas, bahasanya ada sebagian talabah yang menulis ucapan beliau yang mana beliau menyebutkan dalam ma'iyah tadi, ya, bahasanya Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya ma'iyatan hakikiyatan dhatiyah. Setelah beliau sampai pada beliau hal ini, beliau membuat sebuah tulisan yang disebarkan di majalah dakwah yang dicetak, yang diterbitkan di daerah Riyadh, yang disebarkan di hari Senin pada bulan Muharram pada tahun 1404 birakam dengan halaman ataupun dengan nomor 911. Qarartu fihi ma qararahu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Aku paparkan dalam tulisan tersebut apa yang dipaparkan, yang dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala. Min anna ma'iyatallahi ta'ala li khalqihi hakun ala haqiqatiha. Yaitu berupa bahasanya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya adalah hak sebagaimana hakikinya. Wa anna dhalika la yaqtadi al-hulul wal ihtilat bil khalq fadlan an ayastalzimahu. Dan bahasanya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya tidak berkonsekuensi Allah Subhanahu wa taala masuk ke makhluk-makhluknya ataupun bercampur baul dengan makhluknya. Lebih-lebih untuk melazimkan yang demikian. Kemudian beliau Rahmat Allah mengatakan, wa ra'aitu minal wajib istib'ada kalimata dzatiyah. Dan aku berkeyakinan, aku melihat perkara yang wajib untuk menjauhkan, menghilangkan lafaz dzatiyah. Jadi cukup dikatakan Allah Subhanahu wa taala ana lillahi ma'iyatan haqiqiyah tanpa disebutkan lafaz dzatiyah. Wa bayantu aujuhil jama' bainal ulwi lillahi ta'ala wa haqiqatil ma'iyah. Dan aku jelaskan sisi penggabungan antara sifat ulunya Allah Subhanahu wa taala dan hakikat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan terhadap makhluknya. Sehingga ini sebagai syahid bahasnya kalimat dzatiyah yang beliau sebutkan seharusnya dihilangkan. harus dihilangkan, wajib. Karena tatkala suatu ucapan memiliki lawazim batilah, berarti ini apa? Ucapan yang batil. Atau bisa terpahami dengan pemahaman yang keliru. Ini juga harus dihindarkan. Kemudian beliau rahmatullahi wa'alaikum mengatakan, wa'lam anna kulla kalimatin tastalzimu kaunullahi ta'ala fil ard au ihtilatuhu bil makhluqatihi au nafi uluhih au nafi istiwaihi ala arsyih au ghairi dhalika mimma la yaliku bihi ta'ala fa innaha kalimatun batilah. Kemudian beliau rahmatullahi mengatakan, ketahuilah bahasanya setiap kalimat, apa saja kalimat tersebut, manakala berkonsekuensi, berkelaziman keberadaan Allah SWT ada di permukaan bumi, atau bercampur baur dengan makhluknya, atau menafikan sifat ketinggian Allah SWT, atau menafikan istiwanya Allah SWT di atas arsy-Nya, atau perkara-perkara yang lain yang tidak sesuai dengan keagungan Allah SWT, fa innaha kalimatun batilah, maka itu adalah ucapan yang batil. Yajibu ingkaruha, wajib untuk diingkari. Yang namanya kebatilan harus diingkari. Ala qailiha, terhadap orang yang mengucapkannya. Kainan mangkan, siapapun orangnya, apapun kedudukannya. Tatkala ucapannya adalah ucapan yang salah, harus dikatakan salah. Wa bi ayyi lafdin kanat, dan dengan lafaz apapun dia mengucapkannya. Sehingga kalimat apa saja yang berkonsekuensi menafikan kesempurnaan Allah SWT, maka adalah kalimat yang batilah. Wa kullu kalamin yuhimu walau inda ba'din nas ma la yaliku billahi ta'ala fa innal wajib tajannubuh. Dan demikian pula wa kullu kalam, semua pembicaraan, semua ucapan, yuhim, yang dapat terpahami meskipun pada sebagian manusia. Setiap ucapan yang bisa terpahami dengan pemahaman yang keliru, meskipun yang berucap apa, tidak memaksudkan, meskipun hanya kepada sebagian manusia, ma la yaliku billah, dipahami dengan suatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah SWT. Fa innal wajibata tajannubuh, maka yang wajib untuk dihindari lafaz tadi, ucapan tadi. Mengapa? Li alla yudhon billahi ta'ala dhanna sau, agar tidak dipraduga, diprasangka tentang diri Allah SWT dengan prasangka yang jelek. Qala lakin ma asbathahu Allahu ta'ala li nafsi fi kitabi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam fal wajib isbathuhu wa bayanu butlanin wuhima aw butlani wahmin man tawahama fi ma la yaliku billahi azza wajal. Nah, tapi sifat-sifat yang telah Allah SWT tetapkan bagi dirinya di dalam kitabnya, dalam Al-Quran, atau melalui lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang wajib adalah untuk menetapkannya, karena Allah dan Rasulnya telah menetapkannya. Wa bayani butlani wahmin, dan merupakan kewajiban untuk menjelaskan kebatilan pemahaman yang keliru. Man tawahama fih, bagi orang yang keliru di dalam memahaminya. Dengan pemahaman ma la yaliku billahi azza wajal, dengan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanbih yang beliau sebutkan, dan dengan demikian kita selesai dari contoh yang ke-5 dan ke-6. Adapun contoh yang setelahnya, fa insyaallah taala kita ambil pada pertemuan yang mendatang, biiznillah, wallahu a'lam.